Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Qala, wa amma tijajuhum biqawlihi ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في التأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu wa sallam mubarak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, al-ikhwatul ahibbah, kita masih dalam penjelasan perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Imam Malik rahimahullah, yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana akidah salaf menyikapi Allah bersemayam di atas arasy. Beliau berkata, wa amma ihtijajuhum biqaulihi ta'ala, adapun hujjah mereka yang mengatakan Allah bukan di atas arasy tapi bersama makhluknya, hujjah mereka, mereka berdalil dengan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum. Kata mereka, ayat ini menunjukkan Allah itu bukan di atas tapi bersama makhluknya dimanapun berada, karena Allah mengatakan tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Maka Al-Hafidh Ibn Abdul Barr mengatakan, la hujjata lahum fi zahiri hadhihi al-ayah, ayat ini tak dapat dijadikan landasan bagi mereka tentang apa yang mereka nyatakan, karena ulama sahabat dan ulama para tabi'in yang telah dinukil daripada mereka tafsir tentang makna ayat, mereka mengatakan tentang makna ayat ini, huwa alal arsy, Allah itu di atas arasy, wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya yang ada pada setiap tempat, ilmu Allah meliputi segala tempat. Ya, tiga orang ilmunya ada bersama mereka, ilmu Allah ada bersama mereka, seolah-olah Allah yang keempat bersama mereka dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya maha tinggi di atas arasy-Nya. Dan tidaklah seorang pun dari golongan para sahabat yang menyelisih perkara ini. Tidak ada mereka, para sahabat, seorang pun yang menafsirkan makna Allah yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana-mana sama hambanya. Tapi yang mereka takwilkan, mereka tafsirkan di mana-mana ilmunya, zatnya maha tinggi di atas arasy-Nya. Naam. Wa dzakara Sunaydun an Muqatil ibn Hayyan an Ad-Dhahhak ibn Mazahim fi qawli ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, al-ayah, qala huwa 'ala al-'arsyi wa 'ilmuhu ma'ahum aynama kanu wa aynama kanu. Qala wa balaghani an Sufyan ats-Tsauri mithlahu. Ya, Sunaid menyebutkan dari Muqatil bin Hayyan, dari Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ad-Dhahhak bin Muzahim menafsirkan firman Allah, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Qal, maka dia menafsirkannya ya dengan perkataan huwa 'ala 'arsyihi, Allah itu di atas arasy-Nya. Wa ilmuhu ma'ahum aina ma kanu, tapi ilmu Allah meliputi semua hambanya, bersama hambanya dimanapun hamba berada. Qala wa balaghani Sufyan ats-Tsauri mithlahu. Ya, kemudian ya Ad-Dhahhak mengatakan, ku dengar Sufyan ats-Tsauri pun mengatakan demikian. Naam. Qala Sunaid wa haddathana Hamad bin Zaidin an Asim ibn Bahdala an Zirr ibn Jubaisin Hubaisin an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Allahu Jalla wa Ala faqul arsi la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Ya, berkata Sunayd, dia sebutkan sanadnya dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Berkata Ibnu Mas'ud, Allah Jalla wa Ala itu di atas arasnya. Walaupun demikian, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya dari segala amalan kalian. Ini perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Allah di atas aras, perkataan para sahabat. Naam. Tsumma saqa min tariqi Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah an 'Asim bin Bahdara an Zirrin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Ma baina as-sama'i ila al-ardi masiratu 500 'amin wa ma baina kulli sama'in ila al-ukhra masiratu 500 'amin wa ma baina as-sama'i sabi'atu ila al-kursiyyi masiratu 500 'amin wa ma baina al-kursiyyi ila al-ma'i masiratu 500 'amin wal 'arsu 'ala al-ma' wallahu tabaraka wa ta'ala 'ala al-'arsi wa ya'lamu a'malakum wa dhakara hadha al-kalam aw qariban minhu fi kitab al-istidkar. Naam. Kemudian Al-Hafidh Ibn Abdullah menyebutkan dari jalur Yazid bin Harun, dari Hamad bin Salamah, dari Asim bin Bahdara, dari Zir, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibn Mas'ud, sahabat Nabi, antara langit dan bumi itu jauhnya perjalanan 500 tahun. Antara setiap langit yang satu dengan yang langit di atasnya, seperti itu pula 500 tahun perjalanan. Ya, antara langit yang ketujuh dan kursi Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan 500 tahun pula. Ingat dalam bahasa Arab kursi itu mawdi'u qadamil malik, tempat raja meletakkan kedua kakinya itu kursi dalam bahasa Arab. Ya, kalau antum pernah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Haram, antum melihat kursi-kursi para masyayikh itu tinggi-tinggi. Di bawahnya ada tempat dia meletakkan kakinya. Ya, ini namanya kursi dalam bahasa Arab. Dan Allah itu punya kursi. Ya. Dan ada termuat dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya begitu luas meliputi seluruh langit dan bumi. Jadi antara jarak langit yang ketujuh dengan kursi perjalanan 500 tahun pula. Wal arsy 'alal ma'. Wa ma bainal kursi ila al-ma'i masyarat 500 'am. Antara kursi dan air, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an wa kana 'arsyu 'alal ma'. Adala 'arsy Allah itu di atas air. Perjalanan antara kursi Allah ke air perjalanan 500 tahun pula. Kemudian wal arsyu 'alal ma, dan arasy Allah ada di atas air. Wallahu tabaraka taala 'alal arsy, dan dia di atas arasnya. Namun wa ya'lamu a'malakum, dia mengetahui apapun yang kalian amalkan di bumi ini. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Dan perkataan ini tidak akan mungkin Ibnu Mas'ud berkata-kata dengan akal rasionya, enggak mungkin. Tak ulama ini walaupun perkataan sahabat, tapi hukumnya hukum hadis marfu'. Karena Ibnu Mas'ud tak akan mungkin bicara dengan logika. Ini adalah wahyu, tapi dia tak menyebutkan berkata Nabi SAW, maka dihukumi ini adalah merupakan hadis yang marfu'. Karena dia bukan berbicara dengan rasionya, dengan akalnya, dan ini perkara-perkara tidak menerima akal. Ini hanya menerima dalil. Berarti Ibnu Mas'ud pasti mendengarkan ini dari Nabi dan dia meriwayatkannya. Yang mau kita garis bawah sebenarnya Allah di atas arasnya, arasnya di atas kursinya. Antara aras dan kursi perjalanan, ya, tak disebutkan di sini. Ya, 500 tahun ya. 100 tahun perjalanan, ya, antara, ya, antara kursi ke air 500 tahun perjalanan, antara langit ketujuh ke kursi Allah 500 tahun perjalanan, begitulah seterusnya. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketebalan tiap langit itu sama dengan perjalanan 500 tahun pula. Tebalnya langit. Ya, langit ada 7 lapis, ketebalannya 500 tahun perjalanan setiap langit. Dari satu langit ke langit keduanya, ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan sampai ke 7. Dari ke 7, ya, ke kursi Allah SWT 500 tahun pula. Dari kursi ke air 500 tahun. Dari atas air Allah, di atas airlah arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Dan ini pun dia muat dalam kitabnya, dalam Quran. Kata Allah, wa kana arsyu 'alal ma. Ya. Di Quran apa di hadis ya? Coba cek di Quran akhi. Bentar ya. Ya, dalam surat Hud ayat yang ke-7. Wahuwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Dan adalah arasnya telah ada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa dan rekan yang paling baik amalannya. Ini menunjukkan arasy Allah di atas air. Airnya bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas dia ceritakan di atas arasy, di arasy di atas air. Dan arasnya adalah makhluk terbesar. Akhlak arasy adalah makhluk terbesar. Makhluk tertinggi. Memiliki kaki-kaki. Atap bagi seluruh makhluk. Bumi ini atapnya langit. Langit itu semuanya enggak ada apa-apa dengan aras. Semuanya di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Jangan kena aras seluruh langit dengan bumi ini semuanya dibandingkan dengan kursi Allah bagaikan kahalaqatin mulqatin fi ardin falat. Bagaikan lempengan logam dicampakkan di tanah padang pasir yang luas. Kursi Allah itulah padang pasir, lempengan logam itulah dia langit dan bumi. Perbandingan kursi dengan aras seperti itu pula. Kursi Allah dengan aras bagaikan lempengan dicampakkan di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itulah aras Allah. Kursi itu adalah lempengan logam yang dicampakkan. Ini menunjukkan alangkah besarnya aras. Alam raya ini besar. Matahari yang kita anggap benda paling besar dekat kita, ternyata ada matahari banyak. Jumlahnya Allah yang tahu, miliaran jumlahnya, triliunan Allah yang tahu. Dan ada yang besarnya beratus kali daripada besar matahari kita. Ekuatornya pun demikian. Ya, ini perkara yang begitu luas, dahsyat. Ya. Jumlah galaksi saja tak terhingga banyaknya. Ya. Naam, Syekh. أحسن الله إليكم. انتظر. وذكر هذا الكلام قريبا منه في كتاب الاستذكار. الإمام ابن عبد البر juga menyebutkan perkataan semacam ini dari Ibn Mas'ud dalam kitabnya Al-Istidhkar. Naam. Sekarang kita pindah kepada perkataan ya ulama-ulama Maliki lainnya. Abu Zaid Al-Qirawani. Kalau sebelumnya Al-Andalusi ya. Ibn Abdul Bar ya, dari Maghrib Maroko atau di Andalus. Dibilang Hafidhul Maghrib Imam Abdul Bar. Ya, disebut dia Bukhariul Maghrib. Imam Bukharinya yang datang dari Maghrib. Maghrib itu kalau disebut Al-Maghribul Arabi maksudnya adalah negeri Maroko. Kalau disebut Al-Maghribul Aqsa maksudnya adalah Andalus. Ya, perkataan Al-Imam Abdul Bar dari Maroko sana atau dari Andalus sana. Sekarang kita pindah kepada perkataan salah seorang daripada Madzhab Malik yang digelar Malik Kecil, Abu Zaid Al-Qayrawani dari Qayrawan. Qayrawan itu kalau tak khilaf tempatnya sekarang itu ya di Libya. Ya, di Libya. Qairwan. Kalau saya tak khilaf anda. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Zikru qawli al-imam Malik al-Saghir Abi Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani. قال في خطبتي رسالته المشهورة باب ما تنطق بالألسنة وتعتقده الألفدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأولياته ابتداء لأولياته ابتداء ولا لأخر ولا لأخر لآخر لآخر لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمره ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته اسمكه. Ya, jadi inilah perkataan Al-Imam Malik As-Saghir, dikatakan Imam Malik kecil. Kalau sebelumnya Al-Bukhariul Maghrib, Imam Bukhari dari Maroko sana, dari Andalus. Ini adalah Imam Malik kecil. Abu Muhammad kunyahnya Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya. Qala fi khutbati risalati al-mashhura, berkata Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani dalam risalahnya yang terkenal, ya, menjelaskan tentang akidah Ahlu Sunnah, babun ma tantiqu bihil al-sinatu wa ta'taqiduhul afidah. Bab ini berkaitan dengan apa yang wajib diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Min wajibi umur diyanat, dari perkara-perkara yang wajib dalam agama ini. Min dalik, diantara yang wajib ini adalah al-imanu bil-qalbi wa nutqu bil-lisan. Iman itu bersarang di hati, diucapkan dengan lisan. Annallaha wa ilahun wahidun. Ya, diimani dalam hati, diucapkan dengan lisan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang satu. La ilaha ghairuhu wa la syabiha lahu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia dan tidak ada yang menyerupainya. Wa la nadhira lahu, tidak ada yang dapat menandinginya. Wa la walad wa la walid wa la sahiba lahu. Dia tidak punya anak, dia tidak punya orang tua, dia tidak punya istri, dan dia tidak punya sekutu. Laisa li awwaliyatihi ibtida'un, dialah yang awal dan awalnya tidak bermula. Wala li akhiriyatihi inqida', dialah yang akhir dan akhirnya tidaklah berkesudahan. Ya, manusia ada awalnya, ada akhirnya, ada permulaan, ada akhir. Allah awalnya tak ada permulaan, akhirnya tak ada penghabisan, kekal selama-lamanya. Kata beliau, wala yablughu kunha sifatihi alwasifun, tidak akan pernah sempurna orang-orang yang berusaha menyifati Allah dengan sempurna, dengan utuh, tak mungkin, tidak akan mungkin. Ya. Wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun, taklah ada yang dapat memikirkan tentang segala macam perintah-perintahnya, ketentuan-ketentuan takdirnya, tidak ada yang bisa memikirkannya. Ya'tabirul mutafakiruna bi ayatihi, orang-orang berfikir hanya dapat mengambil pelajaran tentang keberadaannya dari apa-apa yang ditunjukkan daripada ayat-ayat. Ya. Makna ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada alam raya, alam semesta, langit, bumi, gurun, ya, lautan, bintang, dan seluruhnya. Dengan itulah kita mengetahui Dia, dengan ayat-ayatnya. Baik ayat yang namanya kauniyah, alam terbentang, maupun ayat syariah berupa kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzalik, mereka tak akan pernah mampu memikirkan tentang sosok Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qira'atul ayah. Amma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yuhiithuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Allah berfirman, wa la yuhiithuna bi syai'in min 'ilmihi, tidaklah mampu mereka meliputi sedikit pun ilmu Allah. Tidak terjangkau ilmu Allah SWT. Tak dapat diperkirakan. Ya, tak ada yang dapat meliputi ilmu Allah SWT. Ya. Illa bima syaa, kecuali apa-apa yang dia kehendaki, yang dia beritahukan kepada sebagian makhluknya tentang sebagian ilmu-ilmu. Tapi ilmunya sepenuhnya, makhluk tidak akan bisa meliputinya. Ya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Sungguh kursinya begitu luas. Meliputi luasnya langit dan bumi. Wala ya'udu hifzuhuma. Tidaklah berat bagi Allah membawa, menjaga, memelihara keduanya. Ya, tidaklah sulit bagi Allah menjaga langit dan bumi, memelihara keduanya. Wahwal aliyu, dialah maha tinggi. Maha tinggi zatnya, maha tinggi keperkasaannya, maha tinggi ketentuan takdirnya. Ulul zat, ulul qahri, wa ulul qadar. Al-Azim, dia yang maha agung. Dialah yang maha agung. Naam. Al-Alimul Khabir, dialah yang maha mengetahui. Al-Alim, Al-Khabir, dengan segala macam detail. Jadi antara Alim dan Khabir mirip-mirip maknanya. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir juga maha mengetahui. Perbedaannya Al-Khabir mengetahui dengan secara detail, sekecil-kecilnya, itu namanya Khabir. Allah maha mengetahui segala sesuatu, yang besar sampai yang sekecil-kecilnya. Sehingga daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya dengan ilmunya. Ya. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi. Tidaklah ada satu biji yang disebar dalam bumi kecuali Allah mengetahuinya. Kita biasanya kalau sudah menyebarkan biji, tak tahu di mana kita letakkan biji itu. Misalnya semai padi, benih padi, kita tak tahu di mana tempat detailnya. Subhanallah. Allah mengetahuinya dengan ilmunya yang luas dan ilmunya yang detail tentang segala sesuatu. Ya, ada seorang ateis ingin mengajarkan Tuhan itu tak ada. Semuanya alami kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian dia berikan eksperimen tentang dua daging yang diletakkan dalam dua wadah. Yang satu ditutup. Ya, yang satu dibuka. Satu berapa hari, daging yang terbuka ini tentunya muncul padanya apa? Belatung, ulat-ulat. Kata dia, lihat. Ya, bukan Allah yang menciptakan. Ya, tapi semuanya ini, ya, alami adanya. Alami, tercipta sendiri. Ya, bahkan dia katakan, aku yang menciptakan ini. Lihat, ini aku ciptakan, ini tak aku ciptakan. Subhanallah. Bukan Tuhan, kata dia. Berkata muridnya, kalau memang guru yang menciptakan itu belatung, berapa jumlah belatung itu? Dia pun kebingungan. Ya. Dialah al-alimul khabir, al-mudabbirul qadir. Dialah yang mengatur, yang maha kuasa, as-sami'ul basir, yang maha mendengar, maha melihat. Al-aliyul kabir, yang maha tinggi lagi, maha besar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar. Allah maha besar. Ars paling besar daripada makhluknya, namun tak ada yang dapat menyaingi kebesaran Allah Jalla fi'ula. Ya. Jadi Tuhan yang maha besar ini, mana mungkin dia masuk ke dalam alam yang kecil, apalagi menyatu dengan makhluk, menyatu dalam diri hamba. Subhanallah. Akal tak menerimanya. Ya. Ketika mengatakan mereka Allah itu di mana-mana, disinilah muncul akidah al-hulul. Dia mengatakan dalam dirinya telah ada Tuhan. Dirinya menyatu dengan Tuhan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dari sini, ya. Wa annahu fawqa 'arsyihil majid bi dzatihi. Dan sungguhnya dia, kata Abu Zaid Al-Qirwani, Allah itu di atas arasnya. Ars yang agung dengan zatnya subhanahu wa ta'ala. Wahwa fi kulli makanin bi'ilmi, dan dia di setiap tempat dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya tak akan mungkin dapat dalam bumi yang kecil. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Subhanallah, bagaimana pula zatnya itu menyatu dengan manusia? Ya, manusia kerasukan roh Tuhan. Subhanallah, menitis Tuhan pada manusia. Mustahil. Dia maha besar. Ya, wahwa fi kulli makanin bi ilmihi. Dia itu dengan ilmunya di setiap tempat, bukan dengan zatnya. Wa kadzalika dzakara mithla hadza fi nawadirihi wa ghairiha min kutubihi. Dan dia sebutkan juga hal ini dalam kitab-kitabnya lain. Ya. Naam. Wa dzakara fi kitabihi al-mufrad fi sunnati taqrir al-uluwi واستواء الرب تعالى على العرش بذاته أتم تقرير فقال. نعم. dalam kitabnya Al-Mufrad, ya, ada yang menyebutkan nama kitabnya Al-Fard fi Sunnati, ya, yang satu-satunya dalam Sunnah, ya, taqrir al-uluwi واستواء الرب. Dia menyebutkan dalam kitab itu bagaimana Allah Subhanahu wa Taala Maha Tinggi bersemayam di atas arasnya, bizati dengan zatnya, atamma taqririn faqala, dia jelaskan dengan serinci-rincinya. Maka dia berkata, paslon berapa sih waktu? 6. Tafadhal, baca sedikit tuh. Paslon fi ma ajma'at 'alaihi al-ummatu min umuri diyanati min as-sunnati allati khilafuha bid'atun wa dhalalah. Hasbuka. Fasal, kata ya Abu Zaid Al-Qirwani, fasal inilah yang telah disepakati umat, maksudnya telah tegak badannya ijma, konsensus, tak ada yang berbeda menyisih kecuali ahlul bid'ah saja menyisihnya. Jadi yang mengatakan Allah bukan atas arsy itu ahlul bid'ah, jelas ahlul bid'ah menyisih umat keseluruhan. Ya, yang telah disepakati umat dari perkara agama dan dari sunnah-sunnah, yang mana yang menyelisih sunnah ini dianggap bid'ah dan kesesatan, apa dia? Naam. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ismuhu lawul asma'ul husna wa sifatul ula lam yazal bijami'i sifatihi wa huwa subhanahu mawsufun bi anna law ilman wa kudratan wa iradatan wa masyiatan. Hasbukah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala ismuhu, sesungguhnya Allah yang maha tinggi namanya, lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama ini ditolak oleh Jahmiyah, kata mereka mustahil Allah punya nama. Itu ciri-ciri makhluk yang punya nama, Tuhan tak punya nama. Jahmiyah menolak nama-nama Allah. Ya. Mu'tazilah menerima Allah punya nama, tapi nama tak bermakna. Seperti manusia, kadang-kadang namanya bagus-bagus, tapi tak ada maknanya. Namanya Karim, mulia, tapi orangnya bakhil. Hanya nama saja Karim. Ya, namanya Zain atau Zaid. Jayid, namanya baik, bagus, tapi orangnya tak bagus. Mu'tazilah mengatakan Allah itu punya nama, tapi nama-nama Allah hanya nama belaka, tak ada makna dalamnya. Mu'tazilah. Ada pengaruh sunnah, Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat wassifatil ula, sifat-sifat yang maha tinggi kesempurnaannya. Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Allah mustahil punya sifat. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah. Allah enggak layak punya nama, tak layak punya sifat. Kalau andai ketemu Mu'tazilah, nama mereka terima, namun tanpa makna. Nama belaka, tak ada kandungan makna. Al-Sunnah meyakini setiap nama Allah itu ada maknanya, terkandung dalamnya sifat. Al-Qadir menunjukkan Allah punya nama. Al-Qadir memiliki sifat kudrah, maha kuasa secara mutlak. As-Sami, Allah punya nama maha mendengar, menunjukkan Allah punya sifat mendengar. Itu Al-Sunnah, Mu'tazilah tidak. Ya. Lam yazal bi jami'i sifatihi, dan Allah senantiasa kekal bersama dengan sifat-sifatnya. Kekekalan sifat kadang kekalan zat. Bahwa subhanahu mausufun bi anna lahu ilman. Allah itu disifati bahwa dia punya ilmu. wa qudratan, punya kekuasaan, wa irada, punya kehendak, wa masyia, punya keinginan. Ya. Entah. Ya, sampai di sini dulu. Nanti insyaallah minggu yang akan datang kita ulangi lagi. Masih panjang ini. Ya, dia menjelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah. Isinya bagus sekali. Isinya nanti tak mencakup hanya sekedar Allah di atas aras, tapi banyak kandungan-kandungan i'tiqad Ahlussunnah. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang kalau Allah tentukan dan Allah panjangkan umur kita. Ya. Ustaz, tadi dikatakan jarak dari bumi perjalanan bersetahun. Ya, ke langit. Jadi pertanyaan, apakah ini hitungan tahun dunia atau tahun akhirat? Ya, ini adalah hitungan tahun dunia, 500 tahun hitungan dunia. Subhanallah. Ya, 500 tahun ini kecepatan apa? Ini saya tak tahu menjawab. Kecepatan unta, kuda, kecepatan cahaya, saya tak tahu. Ya, 500 tahun. Subhanallah. Jadi tak akan mungkin yang ada bisa sampai ke langit. Mustahil. Ya. Itu para astronot itu bukan langit. Itu masih jauh di bawah langit. Benda-benda itu semua benda-benda langit di bawah langit semua. Planet-planet itu di bawah langit. Matahari-matahari di bawah langit. Bintang-bintang di bawah langit. Langit itu adalah merupakan bangunan. Di sana ada makhluknya. Ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di sana. Sebagian ruh-ruh para nabi di sana. Dan di sana ada jasad siapa? Nabi Isa ibn Maryam, nanti dia turun. Perkara ini perkara gaib, ya. Tak sampai akal kita ke sana. 500 tahun ini perjalanan apa? Wallahu a'lam. Demikianlah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.